ta eling eling biyen tau ngomong apa arep ngancani aku tekan pungkasé umurku nanging saiki ne kowe ninggal janjine ibarat banyu mili wis tekan sekara coba dadi aku kuat po atimu mesti kowe sambat ora kuat aku wis ora pengin loro atiku wis tenang wis tak anggap ilang layangan sing tatas tondo tresno ku wis pungkas mambur dhuwur alang-alang yen liput ati kenangan kowe sing tak eman-eman ninggal ke rasa kelaran apa iki wis takdire aku ikhlas aku pasrah wis tak ngalah coba dadi aku kuat po atimu mesti kowe sambat ora kuat aku wis ora pengin loro atiku wis tenang wis tak anggap ilang layangan sing tatas tondo tresno ku wis pungkas mambur dhuwur alang-alang yen liput ati kenangan kowe sing tak eman-eman ninggalke rasa kelaran apa iki wis takdire aku ikhlas aku pasrah wis tak ngalah.